Yoniko kantor keluarga ageng berjalan pun Bopo Sukoyo sujud minjang ketaknya agem keluarga besar Bopo Sukoyo asik lumantar temantar kekaleh mas mungkin menghilangkan asik masukin mas is luwih becik empaten nono eman eman no timbang cukup bisa samudono marang kula warga putra yo masuk lewat kinsane harus mengetuk hangladan rasa batinku seratian jiwa raga ku kok urung kantor makan mamro hote hote ayo nang di tengah nih kene yo Pak Deman iki kan rada ndak anget iki yo masukin masuk Mas urip nang kota Ayo srikaya sembengir ambe asoi cic cic cic cic masuk mas eha luwe becik paten nono timbang samudono marang kulawarga marang jaya putra mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketoko agrembo iya jiwa raga kokong urung kehormatan mamro rupo tiyo pejo dilarang. Sengendang kumat sengendang. Horetan dengan kodok ganti kemas tak Deman, menurut saya berkatur, semoga katur wangsul jumateng katang gelo Mas Badi.